إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد untuk jadwal malam Selasa insyaallah akan kita isi dengan Lamia dan untuk malam Jumat nanti insyaallah biar diisi Ustaz Haris lagi biar selesai kitabnya. Untuk malam Jumat enggak jadi Jamiul Ulum. Biar diisi Ustaz Harith. Biar nanti selesai insyaallah kitab beliau. Ayo siapa yang baca? Baca man. Shajjahu ala uluwil nikmati wal ana dhalika talibu ayo jangan beral dhahaba ila al-imarati wa lam nasma' anhu bi shay'in min al-nikmati fi talabil ilmi wal tafata shaykhu apa ini bacanya? Fi'il apa ini? Ata'amalu. Ini hamzahnya istifhamiyah. Ata'amalu, betul. Tapi itu taknya dibuang satu. Ata'amalu. Gitu. Karena ini istifham. Jadi ini domirnya apa? Domir anta, bukan domir ana, ya? Tata'ammalu, ta'ammala ya ta'ammalu. Karena kalau domirnya ana, ata'ammalu. Domirnya ini anta. Terus ata'ammalu antakuna a'lamu minal albani. Antakuna ayo. Ini bukan ai. Ini i. I wallah. I itu adalah huruf di makna na'am. I. La tahkir. La tahkir nafsaka idza fataha Allahu 'alaika min fadlihi. La tahkir nafsaka. Qala Allahu ta'ala dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Yahya hafizahullahu ta'ala masih melanjutkan tentang ulul himmah. Semangat dalam thalabul ilm. Di mana Syekh Yahya kemarin membawakan kisahnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Wa adzkuru kalimatan li syaikhina rahmatullahi alaih. Saya sebutkan ucapan Syekh Mukbil rahmatullahi taala alaihi. Kana ahadu thullabihi shighar, ismuhu Isom. Dahulu salah seorang dari murid beliau, anak kecil, namanya Isom. Yunadihi, Syekh Mukbil memanggilnya, wa yatamatsalu bihadainil baitain. Dan beliau bersenandung dengan dua bait syair. Syairnya Nabi Ghadibiani, nafsu Isomin sawadat Isoma wa 'allamathu al-karra wal ikdama hatta ala wajawazatil aqwama wa sayyaratuhu aliman humama. Jadi Syekh Mukbil menyemangati murid beliau, saat itu masih anak-anak. Dibawakan bait syair nafsu Isomin, jiwa Isom yang menjadikan Isom itu besar, sawadat ay ja'alahu sayyidan, menjadikan sayyid. Wa 'allamathul karra wal ikdama, dan jiwa Isomlah yang mengajarkan kepada Isom bagaimana caranya bertahan, bagaimana caranya maju. Hatta ala, sampai Isom itu menjadi alam, menjadi tinggi. Wa jawazatil aqwama, dan jiwanya Isom melampaui kaum-kaum. Wa sayyaratuhu, dan jiwanya Isomlah yang menjadikannya aliman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi alim. Humaman, memiliki himma yang tinggi. Wa kana dzalika thalibu yukarriruha, kemudian seorang murid yang kecil tadi mengulang-ulang bait ini, jadi semangat, terpacu jiwanya untuk semangat dalam belajar. Wa lam nasma anhu bi syai'in minal himmah, syaja'ahu ala uluwil himmah. Syekh Mukbil syaja'ahu, menyemangati murid tadi supaya memiliki tekad yang kuat. Jadi seorang guru akan suka, akan senang apabila muridnya berhasil. Guru itu suka, senang, berharap, bercita-cita muridnya itu berhasil, sehingga menjadi para dai, para pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu guru itu selalu senantiasa menyemangati murid-muridnya, disuruh untuk semangat, disuruh untuk rajin belajar. Inilah keadaan seorang guru yang baik. Karena itu juga guru juga akan merasa sakit, akan merasa sedih, akan merasa tersakiti apabila muridnya atau anak didiknya terjatuh di dalam kemunduran. Sudah dididik menjadi orang yang baik, kemudian dia harus hancur, dia harus jatuh. Maka ini juga guru juga akan merasa tersakiti. Karena seorang guru itu sangat semangat, sangat ingin agar murid-muridnya itu menjadi murid yang tumbuh, menjadi murid yang baik, menjadi murid yang berhasil. Enggak ada guru itu yang ingin muridnya gagal, itu enggak ada. Kecuali yang guru irian, kalau muridnya lebih pintar, dia iri. Enggak ada. Seorang guru yang baik akan suka walaupun muridnya lebih pintar dari dia, bahkan bercita-cita semoga saja muridnya lebih baik, lebih pintar, lebih a'lam, lebih berhasil daripada gurunya. Inilah cita-cita seorang guru. Karena itu seorang guru juga akan merasa sakit apabila mengetahui murid-muridnya nakal, murid-muridnya melanggar aturan, murid-muridnya berbuat jahat, berbuat maksiat, sehingga akhirnya dihukum. Itulah seperti seorang ini, itulah guru, dihukum, dikasih hukuman, dikasih ikob, supaya ia kembali kepada jalan yang benar. Dan orang yang baik kalau dihukum itu gak tambah buruk, tambah baik. Paham? Seorang yang baik ketika menerima hukuman itu akan bertambah baik. Lain dengan orang buruk. Orang buruk kalau mendapatkan hukuman dia tambah jauh. Tapi seorang mukmin yang baik mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas sebab dosa-dosanya, ini harusnya dijadikan sebagai koreksi dirinya. Ketika kamu mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan berupa sakit atau berupa musibah atau kegagalan dalam sesuatu karena atas sebab dosamu sendiri, ini seharusnya dipakai untuk introspeksi diri. Karena maksiat ini tidak akan pernah mendatangkan kecuali keburukan. Cepat atau lambat, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dan tidak memaafkan, maka maksiat akan berakibat fatal. Maka maksiat akan berakibat fatal. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihajar selama 40 hari. Ini karena disayang. Jadi yang dihukum itu adalah karena yang disayang. Adapun munafikin yang mereka itu bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima dan disuruh pergi. Tapi orang yang disayang, ada 3 orang dari kalangan para sahabat. Ini disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diberikan hukuman 40 hari dihajar. Satunya cuma nangis terus 40 hari, enggak berhenti nangis saja di rumah. Demikian juga Ka'ab bin Malik sampai merasa dunia ini sangat sempit karena dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mendapat hukuman tidak menjadikan ia lebih buruk. Terbukti saat datang surat dari raja kafir bahwasannya bilang, saya dengar Muhammad sedang menghajar kamu. Ayo sini ikut kami. Maka Ka'ab bin Malik malah bilang, ini fitnah apa lagi ini? Malah dibuang dan dibakar. Kalau orang buruk mendapatkan tawaran seperti itu ketika ia berada dalam kesempitan, maka langsung ikut. Karena itu orang baik ketika dihukum itu dipakai untuk introspeksi diri, untuk mengkoreksi diri. Demikian juga para murid kalau dihukum. Makanya kalau mendapatkan hukuman dari gurunya, ini hendaknya dipakai untuk koreksi diri, untuk sadar bahwasanya dia salah. Dan dengan hukuman tersebut guru menginginkan kepadanya kebaikan. Karena yang dihukum itu malah yang disayang. Kalau yang enggak dihukum malah enggak disayang. Sebagaimana Rasulullah membiarkan kaum munafikin bersumpah dan dibiarkan, tapi sahabatnya dihukum. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Adam hingga turun ke bumi menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan dan rintangan. Semua itu menjadikan seorang hamba menjadi lebih baik. Ini ikhwah, karena itu apabila kamu mendapatkan hukuman atas perbuatanmu, baik itu dari seorang guru atau dari seorang ayah atau dari Allah Subhanahu wa taala langsung, maka jadikanlah itu sebagai bahan untuk memperbaiki diri, sebagai tangga, untuk sebagai batu loncatan untuk meloncat lebih tinggi lagi. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan dosa itu terkadang menjadikan seseorang lebih baik dari sebelum melakukan dosa. Ketika seorang itu mau bertobat dan seorang mau meloncat lebih tinggi lagi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ana dzalika talibu hadahullah, dan tapi sayang sekali sekarang kata Syekh Yahya, murid tadi hadahullah, semoga Allah memberinya hidayah, dzahaba ilal imarat, pergi ke imarat. Walam nasma anhu bisyai'in minal himmah fi talabil ilm, dan kami enggak mendengar sedikit pun dari semangat dalam belajar, hilang jejak dari radar, wis gak ketemu menembo, wis nandi alang ujure. Lah ini imannya ikhwah, antum belajar di sini lama, kemudian mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian setelah itu ketika pulang terus hilang jejaknya gitu saja. Gak ada pengaruh dakwah, gak ada pengaruh talabul ilm, kemudian gak ada manfaatnya sama sekali, hilang gitu saja. Ini iman. Karena itu usahakan nanti yang pulang dari sini, entah itu dapat ilmu banyak atau dapat ilmu sedikit, tolong dimanfaatkan, didakwahkan di rumah, disinambungkan lagi. Walaupun kamu cuma dapat sedikit, kamu di sini cuma bisa hafal, bisa baca Quran, nanti pulang jadi guru TPQ, enggak apa-apa. Paham? Jadi yang pulang dari sini insyaallah nanti jangan kemudian hilang dan terbawa oleh arus, tapi tetap dijaga ilmunya. Walaupun dapat sedikit, nanti di rumah ngajar alif ba ta, itu adalah pahala. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Atau ngajar nahwu, atau ngajar shorof. Pokoknya dihidupkan semangat belajarnya, jangan sampai terputus. Walaupun jauh dari tempat ilmu, walaupun jauh dari tempat ilmu, berusaha untuk menghidupkan ilmu di mana saja ia berada. Pokoknya jangan sampai meredup, jangan sampai tertiup oleh angin sehingga menjadi padam. Waltabata Syekhu rahimahullahu fid darsi ila talib. Kemudian juga Syekh Mukbil pernah dalam sebagian pelajaran beliau menoleh kepada salah seorang murid. Waqala ata'ammalu antakuna. Kalau ta'mal itu apa artinya? Ta'mal. Bukan ta'ammala ya ta'ammalu. Kalau ta'ammala ya ta'ammalu itu artinya apa? Merenungi. Salah tadi. Yang benar itu ata'malu. Piye Pak Musin? Apa artinya ta'malu? Amala. Angan-angan. Ta'mala. Ta'mala itu mencermati kalau ta'mala. Ta'mala mencermati. Coba dicari di kamus. Cari di kamus. Biar pas. Seperti ta'ammal. Ta'ammal artinya perhatikan, cermati. Kalau amal, angan-angan. Al-amal, angan-angan. Kita tunggu sejenak. Carilah. Amala. Ta'amala merenungkan. Kemudian. Amala. Terus apa lagi? Amala. Amala ya. Ya mulu. Atak mulu. Gitu. Atak mulu. Alifnya itu, hamzahnya itu istifham. Atak mulu. Tadi salah. Kalau ta'amala artinya merenungkan. Ta'amal. Renungkanlah. Atak mulu. Antakuna a'lama minal albani. Apakah kamu bercita-cita untuk lebih a'lam, lebih pintar daripada Al-Albani? Syekh Mukbil tanya gitu. Kamu pengen, Dit, lebih pintar dari Syekh Albani? Malek? Insyaallah. Gantungkanlah cita-cita yang tinggi. Jangan merasa lemah. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau berkehendak, tidaklah mustahil. Jadi Syekh Mukbil tanya kepada muridnya, apakah kamu ingin, apakah kamu bercita-cita? Ini tak mulu. Antakuna a'lama minal albani. Apakah kamu bercita-cita untuk lebih pintar daripada al-albani? Faqala talibu na'am. Jawaban seorang tadi, seorang murid tadi, iya ya Syekh. Qala jazakallahu khairah. Syekh Mukbil mengatakan semoga Allah membalasmu kebaikan. Pintar, gitu loh. Sahih. Idza anta ijtahadta. Ini omongannya Syekh Yahya kalau ini. Sahih. Idza anta ijtahadta. Betul ucapannya Syekh Mukbil tadi. Apabila kamu bersungguh-sungguh, laisa dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Antakuna a'lama minasyekh Al-Albani. Kamu itu menjadi lebih pintar dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. I wallah, sungguh demi Allah. Jadi i bacanya bukan ai. Kalau ai adalah harfu tafsir untuk mentafsirkan kalau ai, tapi kalau i adalah bermakna na'am. I artinya na'am. Makanya bilang ayyuwah. Nah itu. Ayyuwah. Itu i. Ayyuwah. Kwes. Kwes. Ahum. Kul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Dalam ayat dalam surat Yunus. Kul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. I artinya na'am. Ajal itu juga artinya na'am. Jadi kalau tanya hal anta shaimun, ajal. Itu artinya na'am. Hal anta shaimun? I. Yes. Kalau bahasa Inggris yes. I. I wallah. Ya betul demi Allah. Ka'annahul an. Seakan-akan sekarang terjadi imamun ka'annahu al'an imamun ya akhi. Nampaknya seorang tadi sekarang menjadi imam. Enggak disebutkan oleh Syekh ya siapa-siapanya. La tahkir nafsak ya akhi, la tahkir nafsak wahai saudaraku, janganlah engkau menganggap sepele dirimu. Jangan pernah berkecil hati. Idza fatahallahu 'alaika min fadlihi la tahkir nafsak. Jika Allah sudah membukakan bagimu dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, la tahkir nafsak, jangan kamu anggap remeh dirimu. Karena menganggap remeh diri dengan tawadu itu lain. Tawadu itu seorang merendah diri dan tidak merasa sombong. Kalau meremehkan diri sendiri, ini kemudian menjadi lemah dari berbuat baik, itu lain. Tawadu dengan meremehkan diri itu bukan. Tawadu itu merendah dan tidak sombong. Sadar akan kekurangan. Tapi tidak kemudian merasa lemah. Tidak kemudian merasa lemah. Kalau meremehkan diri, ini menjadikan seorang mundur dari banyak hal, dari kemuliaan. Karena itu lain. Bukan berarti kemudian seorang sombong, merasa bisa dalam segala hal. Enggak. Jadilah, bertekadlah yang kuat, tapi sertakanlah Allah Subhanahu wa taala, libatkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap cita-citamu. Ini kunci nomor satu. Kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala dzalika fadlullah yuti may yasha, yang demikian itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada ulama, ada seorang alim, ada seorang memiliki dakwah yang luas, memiliki banyak keutamaan. Itu adalah keutamaannya Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Sungguhnya Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, fadzalika fadli utihi man asya, maka yang demikian itu adalah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Karena itu jangan pernah berkecil hati, jangan pernah patah arang. Tetap semangat. Never give up. Selalu bangun, selalu berdiri, selalu bangkit. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman Al-Ansari. Mu'adz bin Jabal kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, lamma tudira, tatkala beliau menghadapi ajal, menghadapi sekarat, uhtudira artinya sedang dihadirkan kepada beliau kematian. Jadi menjelang kematian beliau, qala lahu rajulun, berkata kepadanya seseorang, ausina, ini fi'il amr, ausina, nah sebagai maf'ul bih, bukan sebagai fa'il, berilah kami wasiat wahai Mu'ad. Jadi orang sudah hampir meninggal tapi masih diminta wasiat, karena para ulama mereka justru menjelang meninggal itu justru keluar berlian-berlian, permata-permata dari lisan mereka. Inilah salah satu tanda husnul khotimah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khotimah. Kalau orang buruk menjelang mati malah mengucapkan hal-hal yang buruk, wal iyadzu billah. Tapi kalau para ulama, para alim, mereka mau meninggal justru malah keluar kata-kata berliannya. Lihat, ini kata-kata Mu'ad, ini kata-kata terbaiknya Mu'ad. Di antara kata-kata terbaiknya Mu'ad bin Jabal adalah ini, faqala ajlisuni. Maka Mu'ad mengatakan, dudukkanlah saya. Ajlasa yujlisu, menjadikan duduk. Kalau jalasa duduk, kalau ditambahi alif jadi menjadikan duduk. Karena kaidahnya dalam ilmu syarah, ziyadatul ma'ani, ziyadatul mabani, tadullu ala ziyadatil ma'ani, tambahan bahan huruf hijaiyah ini menunjukkan tambahan makna. Jalasa artinya duduk, lazim. Tapi kalau ajlasa, mendudukkan. Dudukkanlah saya, karena orang mau berbicara itu lebih enaknya dengan duduk. lebih kuat lagi dengan berdiri. Kalau berbicara dengan tidur, ini sulit. Karena itu bangunkanlah saya, disuruh duduk. Falamma ajlasu, maka tatkala para orang-orang yang di sekeliling Mu'adz bin Jabal mendudukkan beliau, qala, wasiat beliau, lihat, perhatikan anak-anak, innal ilma wal imana makanahuma, bacanya bil fathah bin nasab sebagai dorof mutalik dengan khobar mahdhuf ay mawjudun makanahuma mawjudani makanahuma, gitu. Malik, perhatikan, sesungguhnya ilmu dan iman itu ada di tempatnya masing-masing. Innal ilma wal imana makanahuma. Kalian kalau mau ilmu, kalian kalau mau iman, cari ke tempatnya. Gak bisa cuma duduk tok, gak bisa cuma modal, hanya diam di tempat, gak bisa. Butuh mencari, butuh bergerak, butuh berusaha untuk mencari ilmu, untuk mencari keimanan. Maniptaghahuma wajadahuma, barang siapa yang mencari keduanya, dia pasti akan mendapatkannya. Lihat, sesungguhnya ilmu dan iman itu ada pada tempatnya masing-masing. Barang siapa yang mencari keduanya, maka dia akan mendapatkannya. Man jadda wajad. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena itu, kalau kalian mau ilmu, dengarkan ini. Wasiatnya Mu'adz bin Jabal sebelum beliau meninggal. Beliau mewasiatkan bahwasanya ilmu dan iman itu ada pada tempatnya masing-masing. Jangan dicari sembarangan. Kalau cari sembarangan, nanti gak dapat ilmu, gak dapat iman. Dapat rumbuk. Tahu rumbuk? Dapat larahan. Karena itu ilmu itu ada tempatnya. Di mana tempat ilmu? Di majelis-majelis ulama. Di mana tempatnya iman? Di majelisnya ahlul iman. Jangan cari sembarangan. Dicari di tempat-tempat kotoran. Cari di sampah. Cari di madrasah-madrasah yang tidak benar, yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Gak ada di situ ilmu. Gak ada di situ ilmu. Ilmu itu ada pada tempatnya sendiri. Iman juga ada pada tempatnya sendiri. Karena itu harus mau nyari ilmu ke tempatnya. Nah, sama gila ilmu nang tempat sampah, yo kanto. Gimana? Gak dapat. Harus ke tempatnya. Ke tempatnya ahlul ilm. Yang mereka itu mauthukin, yang terpercaya. Gak bisa didapati sembarangan. Maniptaghahuma wajadahuma. Waltamisul ilma an arba'ati rohtin. Dan carilah ilmu dari empat orang. Ini sebagai dalil bahwasanya akidahnya ahlu sunnah wal jamaah itu ilmu itu gak dicari sembarangan. Ada nama-nama gurunya. Karena itu gak sembarangan cari ilmu itu. Ilmu dicari di sana sini gak dapat. Ilmu itu ada tempatnya. Ada gurunya. Ada nama-namanya. Karena itu akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, akidahnya salaf dari dulu adalah memilih guru yang baik. Memilih guru yang baik ini adalah sudah menjadi akidahnya ahlu sunnah wal jamaah sejak dulu. Mereka menganjurkan cari ilmu ke sana, cari ilmu ke fulan, cari ilmu ke fulan. Sudah dari dulu. Gak ada kemudian dibebaskan cari ilmu nanti ya sembarang sakarepmu. Gak ada seperti itu. Para salaf dahulu menyuruh untuk mencari ilmu dari para ulama. Waltamisul ilma an arba'ati rohtin, dari empat orang. An Abi Darda, dari Abu Darda. Siapa namanya? Uwaimir bin? Uwairis atau Uwaimir? Uwaimir. Wasalman, dari Salman al-Farisi. Wa bani Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Wa Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam Ibnul Harith, Abu Harith, Ibnul Harith dan juga Abu Harith. Abdullah bin Salam, Abu Harith Al-Israili, seorang sahabat dari kalangan para sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Ini Abdullah bin Salam. Qala wal atharu hasanun, dan athar ini adalah hasan. Kata Syekh Yahya, atharnya Mu'adz bin Jabal ini adalah dihukumi hasan. Fi sahihil musnad, disebutkan dalam kitabnya Syekh Mukbil, as-sahihul musnad. Mimma laisa fi sahihain, ini kitab yang bagus. Kalau mau kitab-kitab hadis yang sudah dicap akan kebenarannya, ini sahih musnad. Dan dia lebih, insyaallah lebih ketat daripada punyanya Syekh Al-Albani. Karena syaratnya Syekh Mukbil lebih ketat daripada syaratnya Syekh Al-Albani. Kadang Syekh Al-Albani mengatakan hasan, Syekh Mukbil mendhaifkan. Jadi lebih ketat Syekh Mukbil. Li Syekhi rahimahullahu taala, miliknya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Syahidnya adalah mana di sini ada yang menunjukkan semangat? Maniptaghahuma wajadahuma, barang siapa yang semangat mencari ilmu, mau meniti jalannya, man sara ala darbi, maka dia akan wasol, maka dia akan sampai. Kalau mencari ilmu enggak lewat jalannya ya enggak sampai. Cari jalan yang keliru. Karena itu mencari ilmu itu di jalannya, man sara ala darbi. Kalau mau pintar ya harus sara ala darbi. Berjalan di atas titiannya, kalau enggak berjalan di atas titiannya enggak sampai. Gitu. Wa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abdullah namanya, Abdullah ibn Uthman. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah ibn Uthman. Kunyah bapaknya adalah Abu Quhafah. Abu Bakar ibn Abi Quhafah As-Siddiq, sahabat yang terbaik nomor satu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, lamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau membaca kasus meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran yang berharga. Barang siapa mau merenunginya maka akan mendapatkan fawaid yang banyak. Lihat. Jadi tatkala Rasulullah meninggal, kaum muslimin guncang. Umar, sekelas Umar sampai apa namanya? Keder. Sampai guncang. Padahal sekelas Umar radhiyallahu taala anhu, saking kagetnya, saking terpukulnya dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking beratnya ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar sampai ngamuk, bawa pedang, bilang, "Ayo, siapa yang bilang Muhammad mati tak bacok? Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh?" Enggak ada yang berani. Padahal Rasulullah mati itu. Umar sampai uling, sampai apa? Sampai keder. Sampai goyah. Bilang, siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh? Maka Abu Bakar menenangkan, megang Umar dan bilang, "Mar, ini loh sudah ada ayatnya. Rasulullah itu akan mati." Maka dibacakan oleh Abu Bakar, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. "Qad khalat min qablihi ar-rusul." Telah lalu sebelum beliau banyak rasul yang lain. Ar-rusul jamak dari rasul. "Apa immata?" Apakah ketika Muhammad nanti mati? "Au kutila?" Atau ketika Muhammad terbunuh, kemudian inqalabtum, kalian akan balik menjadi kafir, ala aqabikum, di atas pundak-pundak kalian jadi kafir lagi. Ini Umar langsung luluh, langsung berlutut mendengar ayat ini. Ternyata benar, sudah ditegaskan dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah akan meninggal. Padahal ayat ini dibaca entah berkali-kali, beratus-ratus kali oleh Umar. Mungkin beribu-ribu kali dibaca oleh Umar. Tapi itulah, ketika dibacakan benar-benar terasa, langsung luluh, langsung cicir pedang. Baru sadar betul ternyata Rasulullah benar-benar meninggal. Maka wa may yanqalib ala aqibaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Nek Muhammad mati piye, mosok sampean ape kafir?" Dan barang siapa yang berbalik di atas punggungnya, berbalik menjadi kafir, falayadurrallaha syai'a, enggak akan membahayakan Allah sama sekali. "Wa sayajzillahu syakirin," dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Maka Abu Bakar kemudian berkhutbah. Lihat khutbahnya Abu Bakar, "Tsumma qol, man kana ya'budullaha fa inna," kebalik ini, "man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat," sebenarnya gitu, barang siapa yang menyembah Muhammad maka Nabi Muhammad hari ini telah mati. "Dan barang siapa," "wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut," dan barang siapa yang menyembah Allah maka Allah selamanya adalah yang maha hidup, enggak akan mati. Ini adalah omongan sing wis juara pokoknya. Omongan yang sudah mentok, sangat-sangat berbobot. Kamu kalau nyembah Muhammad, Muhammad hari ini telah mati. Tapi kalau kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Demikian juga kamu kalau mengikuti fulan dan fulan. Kalau beragamamu hanya bertokoh, berfigur pada Syekh fulan dan Syekh fulan, Syekh fulan dan Syekh fulan, bisa mati, bisa kufur, bisa balik, bisa pergi, bisa hilang. Tapi kalau kamu mengikuti kebenaran, sampai kapanpun kebenaran itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah hilang. Juara ini khutbah Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kalian kalau nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Kalau kalian selama ini masuk Islam, kalau kalian selama ini mengikuti jihad, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma karena senang pada Rasulullah, saiki Rasulullah sudah mati, piye? Mau balik, mau kafir atau gimana? Tapi kalau orang yang menyembah Allah memang tulus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selamanya akan hidup. Jadi jangan berhenti. Lanjutkan perjuangan ini, gitu loh. Abu Bakar menyemangati kaum muslimin untuk melanjutkan perjuangan, untuk melanjutkan perjalanan, jangan terhenti dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita juga seperti itu. Jangan berhenti gara-gara figur kita berbalik. Jangan berhenti, jangan putar balik, jangan mundur gara-gara figur orang yang kita sukai, orang yang kita sayangi mungkin mati, atau mungkin terjerumus dalam kesalahan, atau mungkin dia berbalik, putar balik. Gak usah ikut balik, tetap maju terus, gitu loh. Paham? Ini omongan ini dulu mau saya simpan, mau tak bawakan dalam khutbah tentang tema setia dalam mengikuti kebenaran, tapi belum sempat terucapkan. Karena ini bagus sekali. Karena itu mengikuti kebenaran itu jangan ikut figurnya. Kamu kalau mengikuti kebenaran cuma berfigur pada Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Kabeh wong iku iso mati, iso ilang, iso mati, iso bisa murtad, bisa macam-macam namanya orang masih hidup. Kalau kamu hanya terpaku pada figur, pada orang yang kamu sukai, ya engko nek figure balik melu balik, nek figure menggok nganan melok menggok nganan, figure ngiri melok ngiri maneh. Ya ngeluh akhirnya. Tapi kalau kamu figurnya itu adalah kebenaran, kebenaran tidak akan pernah padam. Kebenaran selalu di depan. Karena itu jangan taklid, jangan terlalu ngefans kepada seseorang. Karena apa? Seseorang yang kamu cintai bisa balik, bisa putar arah, bisa berbalik arah. Terus piye sampean? Melok menggok sisan. Kalau orang yang kamu suka itu belok, masa melok menggok menisan? Padahal kebenaran jelas-jelas di depan mata. Makanya, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Kalau menyembah Muhammad, menyembah fulan dan fulan, kamu hanya berfigur pada fulan dan alam, dia bisa mati, dia bisa hilang, dia bisa pergi. Paham di sini? Ini pelajaran berharga. Paham bilang? Kalau kamu cuma ngefans sama orangnya, iya nih orang itu nanti balik. Bagaimana kalau orang itu nanti ternyata terjerumus dalam kesesatan? Kamu ikuti juga? Ini kalau seorang itu hanya ngiblat, hanya ngefans, hanya ngukur, hanya fanatik kepada orang. Satu dakwah yang sama ketika orangnya terjerumus dalam keburukan akhirnya gak mau menerima. Gak kuat hatinya menerima ketika figurnya disalahkan sehingga berbalik pula arah yang ia jalani. Ini gak benar. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenarlah kebenaran tetap ada di depan. Walaupun orang yang ada di depan kita mau belok, mau ngiri, mau nganan. Kita mengikut kepada kebenaran insya Allah. Itu ikhwah. Dan inilah namanya semangat. Ini didatangkan oleh Syekh Yahya di dalam masalah ulul himmah. Karena ini termasuk semangat dalam mengikuti kebenaran. Kalau kamu hanya mengikuti fulan, ketika dakwah ini dibawa oleh orang yang kamu sukai, kamu ikut. Ketika nanti dibawa oleh orang yang gak sukai, kamu musuhi. Ini gak benar. Dakwah ini ketika yang membawa adalah orang yang kamu sukai, kamu senang. Ketika nanti yang membawa adalah orang yang gak kamu sukai, kemudian kamu musuhi. Ini gak benar. Itu ikhwah. Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sungguh telah mati hari ini. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah Sang Maha Hidup yang gak akan pernah mati. Qala hakadha uluwul himmah. Demikian pula uluwul himmah. Karena itu semangat di dalam mencari kebenaran tidak hanya berfigur pada fulan ataupun alan, ataupun syekh atau syekh, tidak. Lihat para Luqmaniyun yang mereka figurnya kepada fulan dan fulan, bingung. Syekh Robi. Kemudian kepada figur-figur yang lain, syekh sing dhuwur tabrakan, bingung melok sapa ya, aduh pecah kabeh tadi ne. Gara-gara ngiblat nang wong. Luqmaniyun mereka dalam masalah fitnah dammaj, mereka habis-habisan ngikuti para ulama katanya. Pas ulama itu tabrakan dhewe, bingung, piye iki milu sapa iki? Ayo, ayo. Paham? Makane nek apan milu wong, repot, wong iku iso tabrakan. Nek dalil gak ngira tabrakan. Kalau ngikut dalil gak akan tabrakan. Gitu loh. Jadi kasusnya Luqmaniyun mereka karena hanya kiblat, hanya membesar-besarkan kibar ulama, bareng ulamae dhewe tabrakan sak kancane, bingung gak karuan pecah kabeh ngisore. Paham? Karena ngiblatnya kepada para ulama. Kalau kita walillahil hamdu wal minnah, ngiblatnya kepada dalil, siapa saja yang sama dengan dalil kita ikuti, siapa saja yang berseberangan dalil, maaf, kita tinggalkan. Insyaallah demikian dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di dalam agamanya yang benar. Wa kama yuqal, dan sebagaimana dikatakan juga dalam sebagian syair. Lupa, belum tak cari ini ucapannya siapa. Ya buqasana'u wa tanfadul amwalu wa likulli dahrin daulatun wa rijalu mana la ijlalar rijali wa syaq wa syukrahum illa saburu alaihimul mifdalu. Perhatikan, ya buqasana'u akan senantiasa tersisa pujian-pujian. Watan fadul amwalu, dan harta itu akan habis. Kalau pujian yang baik, kamu sampai mati pun, sampai kamu sudah mati pun, kalau memang kamu baik, sampai hari kiamat akan dikenang, insya Allah. Tapi kalau harta akan habis. Walikulli dahrin daulatun warijalu, dan setiap masa memiliki negerinya dan memiliki orang-orang terkenalnya. Warijal. Jadi zaman dulu ada Imam Ahmad. Kemudian setelahnya lagi ada imam yang lain. Kemudian setelahnya lagi ada imam yang lain. Sampai zamannya Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani. Di zaman sekarang ada lagi orang-orangnya. Makanya jangan putus asa. Sopo ngerti? Di zaman yang akan datang, orang itu adalah kamu. Ulama itu adalah kamu. Siapa tahu? Karena itu jangan putus asa. Mana la ijlalar rijal wa syukrahum. Tidak akan mendapatkan penghormatan dari orang-orang laki-laki dan juga terima kasih mereka. Illa saburu alaihim, kecuali orang-orang yang banyak bersabar atas mereka. Al-mifdalu, orang yang memiliki kemuliaan yang besar. Al-mifdal. Wa qala Hisham bin Urwah, berkata Hisham bin Urwah, Abul Mundir. Kunyahnya Abul Mundir Hisham ibn Urwah ibn Zubair. Abul Mundir. Ya abnai ijtahidu fa innakum sigharu qaumin. Wahai anak-anakku, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam belajar, karena kalian itu anak, karena kalian adalah rakyat jelata, wong gak duwe, kelak kaum bawah. Paham? Fa innakum sigharu qaumin, karena kalian adalah kaum bawah. Yushiku antakunu kibara qaumin, hampir saja kalian itu menjadi pembesarnya kaum masing-masing. Makanya yang dilahirkan sebagai kaum bawah, gak wong gak duwe, wong miskin, gak ada jabatan, hina, dihinakan banyak manusia. Caranya, belajarlah yang rajin, kamu akan menjadi pemimpin mereka. Karena itu jangan mau dikucilkan, jangan mau dihina. Ada banyak orang yang ingin kamu itu jatuh, maka kecewakan mereka. Kecewakan mereka. Ini nasihatnya Hisham bin Urwah. Wahai anak-anakku, bersungguh-sungguhlah kalian, karena kalian adalah kaum kelas bawah. Siapa tahu kalian nanti menjadi orang-orang besar, menjadi para ulama. Syekh Al-Albani dulu cuma tukang jam tangan, Syekh Al-Albani dulu cuma orang kerjanya sebagai tukang jam. Sopo ngiro, sopo nyono, jadi ulama kondang tersohor seluruh dunia. Karena itu, sopo nyono, tahu sopo nyono? Sopo nyono itu siapa nyangka? Siapa bisa menduga? Jangan pernah putus asa untuk terus berusaha. Ya man, semangat. Siapa ngerti dari ulama man? Ya, insyaallah. Ya Musa, Faisal, Thabit, siapa lagi? Ahmad, ya man, semangat man. Siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki menjadi ulama. Mana talah? Ya talah, semangat talah ya. Insyaallah. Siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatmu. Qala kam tara min insanin mukhtafiyan ma yakadu yu'raf. Betapa banyak engkau melihat seseorang yang mukhtafiyan, enggak patek ketoro, enggak terlalu viral, enggak terlalu viral ini, mukhtafiyan, tersembunyi, terselubung, ma yakadu yu'raf, hampir enggak dikenal. Wa huwa munkabbun. Ini isim fa'il tapi munkabbun. Pakai sigo isim maf'ul. Munkabbun seperti muhson. Muhson itu isim fa'il dan isim maf'ul sama. Muhson. Wa huwa munkabbun. Kalau isim maf'ulnya munkabbun alaih. Artinya getu, semangat atau apa? Akbala yukbilu. Fokus terhadap ilmu. Ingkabba itu. Itikaf. Gandrung pada ilmu. Menjadi kutu buku. Itu mungkabun artinya. Rina wengi madep nang buku. Ini namanya mungkabun. Wahwa mungkabun alal ilmi. Tapi dia adalah seorang yang fokus terhadap ilmu. Fayarji'u tiba-tiba dia pulang ke rumahnya. Wayukimu dakwatan ha'ilatan. Tiba-tiba mendirikan dakwah yang sangat besar. Padahal tadi gak terlalu terkenal. Wadzakal ladzi yabqa ayyama wasinin wa huwa ma indahu himmatun 'aliyah. Ada lagi orang itu dia itu bertahun-tahun tapi dia enggak punya cita-cita yang besar, enggak punya cita-cita yang tinggi. Yarji umma yastati'u yakhthub yakhthubu bihim khutbatan. Pulang enggak mampu, khutbah saja enggak mampu. Belajar saja enggak mampu, ngajar saja enggak mampu padahal bertahun-tahun. Karena enggak punya cita-cita yang tinggi. Wala yuqimu bihim dakwah, enggak punya dakwah. Lihubuti himmati, karena rendahnya kualitas semangatnya, bukan rendahnya ilmunya, enggak. Kalau kamu walaupun bodoh, walaupun enggak cerdas, tapi kalau semangat, insyaallah tetap dapat. Kalah cerdas menang semangat, harusnya gitu dong. Ya, ya toh. Kalah cerdas menang semangat kan gitu. Kalah taat menang tobat. Ngono lho. Harusnya gitu, kalau kamu kalah ketaatan, menangan dengan tobat. Kalah taat, menang tobat. Kalah bondo, menang wani. Podo-podo wani nih kok, ayo belajar yang rajin. Jangan pernah kecil hati. Walaupun gak pinter, walaupun gak cerdas. Walaupun gak encer otaknya, tetap menang semangat. Itu. Karena itu ada yang cuma enggak terlalu terkenal tapi pulang-pulang tiba-tiba membuka dakwah yang besar. Ada yang bertahun-tahun belajar tapi enggak berani membuka dakwah. Ini macam-macam karena semangatnya rendah kata Syekh Yahya. Nasallallahu salama. Wa akhir, dan ada yang lain, yamkuthu syahrun, cuma satu bulan belajar. Wa yuqimu dakwatan, tapi yamkuthu syahrun bukan belajarnya sebulan. Ada yang tinggal di situ sebulan tapi sudah berani mendirikan dakwah. Aktsara min sahibis sanatain wa tsalats wal arba' as-sinin. Lebih banyak, lebih bermanfaat, dakwahnya lebih pesat daripada orang yang di situ tinggal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bimujarradi ma yakhudhu ba'da ad-durus, cuma hanya dengan cara menegakkan pelajaran-pelajaran. Tapi wa indahu himmatun 'aliyatun. Itu salah bukan ha itu. Wa indahu himmatun 'aliyatun. Dzalika fadlullah, itu adalah keutamaan Allah. Jadi enggak mesti. Kadang yang tinggal lama, kadang yang belajar lama, enggak dapat apa-apa. Ada yang belajar sebentar dapat ilmu karena cita-citanya tinggi dan juga karena semangat dan karena banyak berdoa kepada Allah dan karena Allah menghendakinya kebaikan. Tidak mesti kadang belajar 2 tahun, 4 tahun sudah dapat ilmu. Ini ikhwah selesai kita dari bait syairnya Al-Imam Ibnul Wardi tentang semangat. Man saro alat darbi wasol. Ini adalah bait syair yang sangat bagus sekali. Membesarkan jiwa para thullabul ilm untuk selalu tidak pernah patah arang dalam belajar, tetap semangat, tetap kalem, dan keep fight. Apa keep fight? Keep itu jagalah, fight itu tetap bertarung. Tetap bertarung, tetap semangat di dalam mencari ilmu, jangan pernah patah arang. Yo jenenge wong yo kadang yo tiba, yo kadang jelungup, kadang yo jungkir walik. Karena sebab dosa, tapi jangan kemudian putus semangat. Kalau kamu jatuh 100 kali, maka kamu harus bangun berapa? 101 kali gitu loh. Itu motivasinya orang-orang sukses seperti itu. Kalau kamu jatuh 100 kali, bangunlah 101 kali, jangan pernah putus asa dalam belajar. Ngafal kadang yo ketemu ayat sing ewo, kadang ketemu hadis yang sulit, tapi jangan pernah kemudian patah arang dan berhenti dari belajar. Jangan pernah merasa jemu. Apalagi enggak doyan sama ilmu sama sekali, ini yang bahaya ikhwah. Nek kalau sudah hilang semangat untuk belajar, ini bahaya. Makanya anak-anak kita jangan sampai hilang semangatnya. Cita-citanya jadi pengamen, cita-citanya jadi anak-anak pang. Nah, ini waduh, ini parah kalau itu. Sampai enggak doyan ilmu, ini bahaya. Kalau masih mau belajar, masih mau ngafal, masih semangat ngafal walaupun setor elek, walaupun hafalannya sedikit, ini masih bagus. Tapi kalau sudah enggak doyan ilmu, ini yang bahaya. Semoga nasihat dari Syekh Yahya tadi, bukan dari saya. Ini nasihatnya dari Syekh Yahya Habibullahu taala, bermanfaat bagi kita semua. Saya di sini hanya cuma membacakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.